saya redha, Allah dah takdir saya macam ini. Saya nak tanya ustaz, apakah ubat yang Islam ajar untuk AIDS? Ada dah ustaz. Kalau ada, tolonglah bagi. Saya nak minta ubat. Tapi kalau tak ada, tak apalah ustaz, saya redha. Kesian pada anak tuan-tuan. Andai kata dia tak kahwin, duduk bujang elok-elok, tak ada AIDS. Sekarang dia menanggung AIDS. Saya tak pasti dia sudah mati atau hidup. Masih hidup. Sebab masa itu dah berlaku lama dulu. Inilah punca dia tuan-tuan. Bila kita tak siasat, kita hanya tengok dia rajin semayang, rajin main mengaji, tapi kita tak siasat latar belakang dia. Yang menderita sekarang ialah anak darah daging kita. Sebab itu dalam Islam dibenarkan minta cerai dalam bab itu. Dan suami tadi bila disyaki, silalah membuat pemeriksaan supaya memberikan kebaikan kepada kedua-dua belah pihak. Baik, habis dah ya? Baik, tak ada lagi soalan? Baik, saya rasa sekadar itu sahaja. Kita akan jumpa lagi pada bulan hadapan. Dan bulan hadapan tidak ada lagi keluarga 69, tidak ada lagi anakku Sazali. Kita akan sambung balik kitab kita. Lagi sekali kita akan baca kisah anak bapa dan anakku Sazali. Jadi tuan-tuan, bulan depan balik pada kitab yang hafal kita. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim qalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab izimhum wansurna 'alaihim walhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi malam ini di Masjid As-Sabirin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.